Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang kami banggakan dan kami muliakan, kembali kita bertemu di acara kita pada hari ini untuk melanjutkan kajian kita, yang hari ini kita akan melanjutkan kajian di ayat ke-50 dari surah Al-Furqan yang masih menceritakan tentang tanda kekuasaan Allah dan sekaligus juga tentang bagaimana reaksi yang banyak ditampilkan oleh manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafnahu bainahum liyazakkaru fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Dan sungguh kami telah mempergilirkan hujan itu di antara mereka agar mereka mengambil pelajaran, tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur, bahkan mereka mengingkari nikmat. Para pendengar rahimakumullah, di ayat ke-50 ini Allah menggambarkan kembali tentang kekuasaannya, bahwa air yang merupakan sumber penghidupan manusia itu tidak hanya dominan dimiliki oleh satu tempat tertentu atau diturunkan pada satu daerah tertentu saja, akan tetapi karena ini adalah merupakan bagian daripada rahmat Allah, maka dia turunkan di berbagai tempat di belahan dunia ini, sehingga akhirnya kita bisa melihat terjadinya kesuburan di berbagai belahan dunia, tempat dan negara di belahan dunia ini. Walaqad sarrafnahu bainahum liyazakkaru. Sungguh kami telah mempergilirkan hujan itu di antara mereka agar mereka mengambil pelajaran. Para pendengar rahimakumullah, apa yang Allah lakukan ini liyazakkaru, agar mereka mengambil pelajaran. Ya, bahwa hujan yang diturunkan oleh Allah itu prosesnya itu akhirnya dipelajari oleh manusia dan kemudian mampu dikembangkan secara ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga akhirnya muncul kemampuan baru untuk membuat hujan buatan. Ya, tapi sekali lagi kemudian setelah ditemukannya kemampuan dan teknologi untuk menurunkan hujan buatan, pada akhirnya orang kembali mengakui betapa hebat kekuasaan Allah, karena hujan buatan yang mampu dibuat oleh manusia itu ternyata menelan biaya yang begitu sangat banyak. Jadi gratis dikasih Allah, cuma-cuma dikasih Allah, hujan yang mengguyur kota kita, hujan yang mengguyur daerah kita setelah panas begitu sangat hebat, ya. Itu semua adalah gratis dan cuma-cuma diberikan oleh Allah, dan kalau kita mau membuatnya itu menelan biaya yang begitu sangat banyak. Tetapi banyak di antara kita yang ternyata terpana dengan siklus alamiah yang terjadi, biasa hujan, nanti di sana hujan, ya, sehingga hanya tidak mengambil pelajaran tentang itu, tidak mampu menangkap tanda-tanda kekuasaan Allah di situ. Yang lebih parah lagi adalah ketika ada sebagian di antara kita yang ternyata ketika ingin melakukan aktivitas ternyata berhadapan dengan hujan, maka kemudian dari ucapan mulutnya bukan keluar ucapan bersyukur kepada Allah, mengambil pelajaran yang terbaik, tapi malah celaka hujan ini, na'udzubillah misalik, kalau sampai keluar ucapan itu, ya, tidak bisa melakukan kerja hari ini, hujan lagi, bagaimana ini, mau kondangan, ya, mau mengantar anak sekolah dan sebagainya. Ini adalah salah satu tindakan yang menjadi terkadang bagian daripada keseharian masyarakat kita. Bersyukurlah kepada Allah ketika hujan masih mengguyur daerah kita, karena itu adalah rahmat Allah yang besar buat kita. Dan tariklah pelajaran sebesar-besarnya dari rahmat Allah yang begitu besar yang Ia peruntukkan kepada kita, karena ini semua liyazakkaru, untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, untuk menjadi pelajaran besar bagi kita untuk mampu mengatasi tantangan alam dengan mengembangkan pengetahuan dan teknologi. Karena orang Indonesia ini kurang liyazakkaru, kurang mengambil pelajaran. Orang Eropa, karena mereka selalu diguyur oleh salju, maka mereka kemudian membuat mobil pembersih salju sehingga akhirnya bisa berjalan. Ketika ada daerah yang harus mengalami angin kencang, mereka membuat atau gempa seperti Jepang, Mereka kemudian membuat bangunan anti gempa. Tetapi orang Indonesia ya yang terlalu banyak terlena dengan siklus perjalanan alam yang dianggap biasa, maka tidak ada persiapan yang dia lakukan. Ya, sedia payung sebelum hujan, tapi ternyata tidak juga sedia payung ketika musim hujan. Ya, ketika musim panas berleha-leha, tidak mau mengumpulkan air yang bersih dan sebagainya, sehingga akhirnya ketika musim panas kekurangan air dan sebagainya. Lihat Zakaro, jadikan pelajaran dan itu berguna untuk kepentingan kehidupan kita. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jenal Arifin yang akan mengembangkan ayat ini. Tafadhal Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Dalam pertemuan kita yang beberapa hari lalu, kita menemukan tanda-tanda kuasa Allah di alam semesta, dan itu dapat kita saksikan dimulai dari bayangan, kemudian berpindah tentang Allah menahan dan melepas, kemudian tentang malam, tidur dan siang, kemudian beralih lagi kepada udara dan air, kemudian kita berpindah di ayat kemarin tentang kehidupan satu kota yang begitu tandusnya menjadi hidup karena ada air dan kehidupan di sana. Maka sampailah kita pada ayat ini, walaqad sarrafnahu bainahum. Kami telah mempergilirkan kehidupan itu di antara kita. Artinya boleh jadi Indonesia yang begitu suburnya suatu saat menjadi daerah yang begitu tandusnya. Karena menurut para peneliti di Timur Tengah, bahwa Timur Tengah dulunya adalah daerah yang begitu suburnya, sekarang menjadi begitu tandusnya. Bukan tidak mungkin sebagaimana Allah mengatakan walaqad sarrafnahu bainahum. Ada suatu kota besar seperti di Mesir lama, di daerah piramida, itu adalah kerajaan yang begitu hebatnya. Tapi ketika kami, saya dan Ustaz Perdana datang ke sana, itu adalah kota mati. Tinggal bangunan kokoh piramida itu saja. Begitu juga di Rub'ul Khali di Arab Saudi sana. Itu adalah kerajaan kaum Ad dan Samud yang begitu dahsyatnya. Atau di Yordania, kota Memphis di Kairo sana, perbatasan dengan Sudan. Itu dulu adalah peradaban-peradaban besar. Tapi sekarang mereka tinggallah puing-puing belaka. Candi Borobudur yang begitu dahsyatnya. Ada kehidupan dan ada kerajaan di sana. Majapahit, Singosari di Indonesia. Mataram yang begitu dahsyatnya. Sekarang tinggallah puing-puing. Itu menjadi pembelajaran bagi kita. Walaqad sarrafnahu bainahum. Kami pergilirkan kehidupan itu di antara kita. Tinggal satu pesan yang ingin kita ambil pelajaran darinya. Pandaikah kita bersyukur atas setiap anugerah yang Allah berikan agar kita mendapatkan tambahan bonus. La in syakartum la azidannakum. Pandai bersyukur pasti bertambah. Kalau kufur, celaka dan sengsara. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kembali ke Ustaz Perdana. Terima kasih Ustaz Jenal, para pendengar rahimakumullah, banyak sekali pelajaran kehidupan yang bisa kita tarik dari keterangan ayat ini dan dari pemaparan yang disampaikan oleh para narasumber kita tadi, bahwa apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan satu bentuk pelajaran kepada kita semua. Pelajaran untuk menjadi orang-orang yang semakin sadar akan status dirinya sebagai hamba dan status Tuhannya yang maha berkuasa atas segala sesuatu, sehingga membuatnya semakin mengagungkan, menghormati dan memuliakan Tuhannya dengan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bagaimana itu memberikan pelajaran semua tanda-tanda siklus alam yang terjadi di seputar kehidupan kita itu berguna untuk liyazakkaru, mengembangkan potensi kita menjadi orang-orang yang berusaha untuk mengeluarkan kecerdasan, mempergunakan kecerdasannya untuk mampu menghadapi berbagai tantangan alam, ya, menghadapi berbagai permasalahan kehidupan dan juga alam yang ia jalani. Jadikanlah seluruh perjalanan alam ini menjadi pelajaran terbaik buat kita untuk mengembangkan potensi yang kita miliki. Oleh karena itu, kita tidak heran bila kemudian ada salah satu profesor yang mendapat gelar profesornya itu hanya gara-gara binatang rayap, dan itu pun satu jenis saja. Ya, mampu meraih gelar profesor dengan itu, ya. Artinya alam ini terbuka bagi manusia seluruhnya untuk dieksplorasi, untuk dipergunakan dan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dan juga untuk kemanfaatan bagi seluruh alam semesta. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pelajaran terbaik bagi kita. Jangan menjadi orang-orang yang terlena di dalam kehidupan ini atau bahkan menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang seperti ini tidak akan mendapat kebaikan di dalam kehidupan mereka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.